bukan keroncong yang asli. Lagunya pun asal jadi. Cuma tuh menghibur diri. Ini keroncong Melayu. Keroncong yang tak karuan. Lagunya pun pakai gendang. Untuk membuat hati senang. Kalau merdu tak usah merdu jangan didaki. Kalau senang silakan berdendam. Tak senang jangan dibuang aduh. Ini keroncong Melayu. Bukan keroncong yang asli. Lagunya pun asal jadi. Cuma tuh